kecuali dalam keadaan-keadaan khusus. Ja'a syar'u bin nahyi 'anil qira'ati fiha, yang syariat datang melarang dari membaca Al-Quran pada keadaan-keadaan khusus tersebut. Sehingga hukum asalnya membaca Al-Quran mahbubatun, disunnahkan, disukai, diperintahkan alal itlak, secara mutlak, kecuali dalam keadaan-keadaan khusus yang dilarang oleh syariat untuk membaca Al-Quran padanya. Wa ana adzkuru minha ma hadaranil ana minha mukhtasaratan, dan aku akan menyebutkan di antara keadaan-keadaan tersebut yang hadir dalam ingatanku sekarang. Jadi beliau akan menyebutkan apa yang beliau ingat ketika beliau menulis ini. Aku akan menyebutkan beberapa di antaranya, keadaan-keadaan yang aku ingat sekarang, mukhtasaratan, secara ringkas. Artinya beberapa keadaan yang akan disebutkan oleh beliau adalah yang ketika itu beliau ingat ketika menulis ini. Aku sebutkan mukhtasaratan secara ringkas, bihadzil adillah, dengan tidak menyebutkan dalil-dalilnya. Fa innaha masyhurah, karena dalil-dalilnya masyhur dalam masalah ini. Sehingga beliau di sini hanya menyebutkan beberapa keadaan saja dan tidak menyebutkan dalilnya. Beliau hanya menyebutkan keadaan-keadaan yang dilarang padanya membaca Al-Quran. Beliau sebutkan secara ringkas yang beliau ingat di saat itu, di saat menulis ini. Dan insya Allah akan kita sebutkan nanti beberapa dalilnya ya. Baik, kita lanjut. Yang pertama, fatukrahul qira'atu fi halir ruku'i wassujud wattasyahud. Dimakruhkan membaca Al-Quran ketika ruku' dan ketika sujud dan ketika tasyahud. Wa ghairiha min ahwalis shalah, dan selainnya dari keadaan-keadaan salat siwal qiyam, selain ketika berdiri. Kalau berdiri di anjurkan untuk membaca Al-Qur'an ketika berdiri. Pada selain berdiri di dalam sholat, dimakruhkan membaca Al-Quran padanya, seperti ketika ruku, ketika sujud, ketika tasyahud, dan yang lainnya. Di antara dalilnya adalah hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu berkata, nahani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aqra'a raki'an aw sajidan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarangku untuk membaca Al-Quran dalam keadaan ruku atau dalam keadaan sujud. Ini diantara dalilnya. Dalil yang lain juga hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Rahimahullahu ta'ala. Bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala wa inni nuhitu an aqra al-Qur'ana raki'an aw sajidan. Fa amma ruku'u fa 'azzimu fihi ar-Rabb wa amma sujudu fajtahidu fid du'a." Ketahuilah, sesungguhnya aku dilarang membaca Al-Quran dalam keadaan ruku atau dalam keadaan sujud. Adapun ketika ruku, maka agungkanlah Ar-Rabb padanya, yaitu ketika ruku. Sehingga bacaan ruku adalah Subhana Rabbiyal Azim. Agungkanlah padanya Ar-Rabb ketika ruku. Wa amma sujud, adapun ketika sujud, fajtahidu fid du'a, maka bersungguh-sungguhlah di dalam berdoa. Di antara tempat-tempat untuk berdoa adalah ketika sujud. Dan larangan ini umum untuk beliau sallallahu alaihi wasallam dan juga untuk umatnya. Karena hukum asalnya adalah mencontoh dan meneladani beliau sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan hadis-hadis tadi, maka para ulama berpendapat dilarangnya membaca Al-Quran ketika ruku atau ketika sujud atau ketika kondisi yang lainnya di dalam sholat selain Al-Qiyam, selain ketika berdiri. Dan ini pendapatnya Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam kitab Sifat Salat Nabi. Juga pendapatnya Syekh Muqbil Ibn Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu taala dan para ulama yang lain. Baik. Ini yang pertama. Yang kedua. Wa tuqrahu qira'atu ma zada 'ala al-Fatihati lil ma'mumi fi sholatil jahriyah idza sami'a qira'atal imam. Dan dimakruhkan qira'atu ma zada 'ala al-Fatihah lil ma'mum, membaca bacaan yang melebihi surat Al-Fatihah. Artinya bacaan selain Al-Fatihah dimakruhkan membaca ayat selain surat Al-Fatihah bagi makmum di dalam sholat yang jahriyah, di dalam sholat yang bacaan padanya dikeraskan. Idza sami'a qira'atal imam, apabila makmum tersebut mendengar bacaan imam. Pada sholat-sholat jahriyah, maka makmum hendaknya tidak membaca ayat ataupun surat selain Al-Fatihah. Adapun Al-Fatihah, maka hendaklah dia membacanya walaupun dalam sholat jahriyah, dalam sholat yang dikeraskan bacaan padanya. Yang demikian karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab, tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Namun membacanya cukup terdengar oleh diri sendiri. Ya, tidak yuwashwish, ya, tidak membuat gaduh suara. Ya. Naam. Juga berdasarkan hadis-hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari membaca Al-Qur'an, ya. Ketika imam membaca, ya, illa Fatihatul Kitab, kecuali Al-Fatihah. Karena tidak sah sholat orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Dan surat Al-Fatihah adalah rukun dari rukun-rukun sholat. Yang namanya rukun, kalau enggak dibaca enggak sah. Dan ini umum mencakup imam, makmum, dan munfarid, orang yang sholat sendirian. Ada was sahih, ini pendapat yang sahih. Nah, dan di sana ada pendapat para ulama yang jika sholatnya sholat jahriyah, maka makmum tidak perlu membaca apapun. Nah, namun yang sahih, nah, dia wajib membaca surat Al-Fatihah karena jelas lafaz hadisnya la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab, tidak ada sholat, itu tidak sah sholatnya orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Dan di sini beliau menyebutkan umum, ya, tidak khusus imam, khusus munfarid, tidak. Nah, tetapi umum, sehingga mencakup imam, makmum, dan munfarid. Ada waswai. Adapun selain Al-Fatihah, di sholat-sholat jahriyah, ya, maghrib, isya, naam, subuh, atau sholat jumat, atau sholat id, ya, sholat-sholat yang jahriyah, maka makmum hendaklah tidak membaca surat atau ayat dari Al-Quran selain Al-Fatihah. Artinya setelah dia selesai surat Al-Fatihah, sudah diam, mendengarkan bacaan imam. Hal ini berdasarkan hadis dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Ya'la rahimahullahu taala, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika beliau selesai salat, ya, yang sebelumnya beliau di dalam sholat mendengar di belakang ada yang membaca. Maka selesai sholat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ataqra'una fi sholatikum khalfal imami wal imamu yaqra'?" Apakah kalian membaca, yaitu membaca Al-Qur'an, di dalam sholat kalian di belakang imam sedangkan imam sedang membaca Al-Qur'an? Faskutu. Faqalaha thalatha marrat. Diamlah kalian. Beliau mengucapkan 3 kali. Diamlah kalian, diamlah kalian, diamlah kalian. Itu ketika imam membaca, diam. Kemudian ada yang berkata, "Inna lanaf'alu." Iya benar ya Rasulullah, kami melakukannya. Maka beliau bersabda, "Fala taf'alu." Janganlah kalian melakukannya lagi. Liqra ahadukum bi fatihatil kitab fi nafsih. Yaitu jangan membaca Al-Qur'an ketika imam sedang membaca. Adapun Al-Fatihah, liqra ahadukum bi fatihatil kitab fi nafsih. Dan hendaklah salah seorang dari kalian membaca Al-Fatihah fi nafsih. Naam. Yaitu cukup didengar oleh diri sendiri. Naam. Dengan gerakan lisannya ini sudah cukup, ya. Taib. Untuk mendengar bacaan Al-Fatihah, ya. Untuk diri sendiri. Sehingga tidak membuat gaduh. Nah, suasana sholat. Cukup imam yang mengeraskan bacaan sholat. Taib. Ini kondisi yang kedua. Ketika sholat jahriyah, makmum dilarang membaca Al-Quran, ya, selain surat Al-Fatihah. Yang ketiga, wa tukrahu halatul qu'udi fil khala'i wa fi halatin nu'asi wa kadza idza sta'jama 'alaihi al-Qur'an. Dan juga dimakruhkan membaca Al-Qur'an ketika duduk di atas kloset. Itu ketika buang hajat, ketika duduknya. Wa fi halatin nu'as, dan juga ketika kondisinya sedang mengantuk. Ya. Kalau mengantuk ya tidur. Ya. Jangan dipaksa, nanti bacaannya ngawur. Nah. Wa kadza idza sta'jama 'alaihi al-Qur'an. Demikian pula, ya, apabila bacaannya sudah mulai ngawur karena sangat ngantuknya, istajama alaihi al-Quran, yaitu saking ngantuknya bacaannya ngawur. Ada kan yang baca kayak gini, ya, baca Al-Quran masya Allah bagus, ketika sudah bacanya tinggal tidur. Ketika kondisi seperti ini jangan dipaksa. Tidur. Makruh membaca Al-Quran dalam kondisi yang seperti ini. Di antara dalilnya, itu dalil dilarangnya atau dimakruhkan membaca Al-Quran ketika duduk di atas tempat buang hajat atau kloset, ya. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari rahimahullahu taala. Bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah na'am pulang dari Bi'r Jamal, pulang dari sumur Jamal, nah, yaitu habis buang hajat. Falakiyahu rajulun fasallama alaih. Seseorang menemui beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menjawabnya. Sampai beliau menghadap ke tembok, ya. Kemudian beliau mengusap wajahnya dan kedua telapak tangannya, ya, yaitu bertayamum. Tsumma radda alaihi salam, kemudian beliau menjawab salam orang tersebut. Juga dalam riwayat yang lain, ada seseorang yang mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tadi dalam Sahih Bukhari, kalau riwayat yang kedua dalam Sunan Abi Daud. Itu seseorang mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang buang hajat. Yaitu buang air kecil. Maka orang tersebut salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau tidak menjawabnya. Sampai beliau keluar dari tempat buang hajat, kemudian beliau berwudu, kemudian beliau meminta maaf kepada orang yang salam tadi yang tidak dijawab salamnya. Dan beliau bersabda, "Inni karihtu an adzkurallaha ta'ala illa 'ala taharah." Sesungguhnya aku tidak menyukai untuk berzikir kepada Allah kecuali dalam keadaan suci. Nah, ini diantara dalil hendaknya ketika seseorang buang hajat, ya, tidak disertai dengan membaca Al-Quran. Baik. Demikian pula yang kedua tadi, ya, ketika dalam keadaan mengantuk, ya, juga dimakruhkan membaca Al-Quran atau dilarang membaca Al-Quran. Hal ini berdasarkan riwayat yang datang dalam Sahih Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza na'isa ahadukum fi sholati falyarqud hatta yadhhaba anhu an-naum. Fa inna ahadakum idza shalla wa huwa na'is la'allahu yadhhabu. Yastaghfiru fa yasubbu nafsah." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang dari kalian mengantuk dalam sholatnya, maka hendaklah dia tidur. Jangan memaksa untuk sholat malam misalkan atau sholat tahajud. Falyarkud, hendaklah dia tidur sampai hilang rasa kantuknya. Setelah hilang mengantuknya, bangun lagi sholat lagi. Sehingga dia sholat dalam keadaan fresh, bukan sholat dalam keadaan terkantuk, kantuk. Karena apabila salah seorang dari kalian sholat dalam keadaan mengantuk, ya, bisa jadi, ya, mungkin dia beristighfar, ya, namun ternyata dia apa? Niatnya istighfar, ya, kemudian dia ternyata mencela dirinya sendiri. Baik. Juga berdasarkan riwayat yang lain, masih dalam Sahih Muslim, hadis yang berikutnya, kalau tadi nomor hadis 786, yang berikutnya nomor hadis 787 dari sahabat yang lain, yaitu sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qama ahadukum minal laili fasta'jamal Qur'an 'ala lisanihi falam yadri ma yaqul falyattaji'." Apabila salah seorang dari kalian salat malam, salat tahajud, ya, kemudian dia sulit membaca Al-Qur'an, ya, karena mengantuk. Lisannya sulit mengucapkan bacaan Al-Qur'an, ya. Bahkan bacaannya remeng-remeng, ya. Karena mengantuk, falam yadri ma yaqul, bahkan dia tidak tahu apa yang dia ucapkan, ini ayat apa, surat apa. Ya. Kalau kondisi seperti ini, kata beliau, falyattaji', hendaklah dia berbaring. Ya. Tidur. Ya. Nah, penuhi dulu hajat ngantuknya. Ya, setelah naam itu, silakan bangun lagi, kemudian sholat lagi. Baik. Kemudian yang berikutnya, wa kadza halatul khutbati liman yasma'uha. Demikian pula dimakruhkan membaca Al-Qur'an ketika sedang khutbah. Khutbatul Jum'ah. Makruh bagi orang yang mendengarkan khutbah. Bagi orang yang mendengarkan khutbah. Wala tukrahu liman la yasma'uha, dan tidak makruh bagi orang yang tidak mendengar. Bal tustahab, bahkan disunnahkan membaca Al-Qur'an ketika tidak mendengar khutbah. Mungkin karena jauhnya, enggak ada mikrofon, saking besarnya masjid, jauhnya tidak mendengar khutbah, enggak mendengar suara. Maka kalau tidak mendengar, di sini dikatakan tidak makruh membaca Al-Quran. Bahkan yustahab, tustahab, disunnahkan. Karena hukum asalnya membaca Al-Quran disunnahkan, disukai di segala kondisi, kecuali yang dikecualikan. Hadza huwal mukhtaru sahih, inilah yang dipilih. Dan inilah pendapat yang sahih, yaitu makruh membaca Al-Quran ketika khutbah Jumat bagi orang yang mendengar khutbah Jumat. Adapun yang tidak mendengar khutbah Jumat boleh membaca Al-Quran. Inilah pendapat yang terpilih yang benar, kata beliau. Waja'a an tawus karuhatuha, dan datang dari tawus na'am makruhnya. Makruhnya membaca Al-Quran walaupun bagi orang yang tidak mendengar khutbah. Wa an Ibrahim adamul karohah, dan datang dari Ibrahim ya, pendapat adamul karohah, tidak dibenci, tidak makruh. Ya. Jadi ada yang berpendapat makruh, ada yang berpendapat tidak makruh. Fayajuzu an yujma' bainakala na'am baina kalamaihima bima qulnahu kama dzakarahu ashabuna, sehingga bisa di sini digabungkan antara dua pendapat tersebut, antara dua ucapan tersebut, pendapat pertama makruh, pendapat kedua tidak makruh, ya, maka bisa digabungkan kedua pendapat tersebut dengan apa yang kita katakan di atas tadi, sebagaimana yang disebutkan oleh ashab kami. Nah, itu bagaimana menggabungkannya? Menggabungkannya makruh bagi yang mendengar, ya, mendengar khutbah, dan tidak makruh bagi yang tidak mendengar khutbah karena jauhnya misalkan. Nah, baik. Dan ini pendapatnya Al-Imam Syafi'i rahimahullah, Al-Imam Ahmad, Sufyan Al-Thawri, dan yang lainnya. Bahwasanya apabila tidak mendengar khutbah karena jauhnya, maka boleh membaca Al-Quran. Ya, tidak bengong begitu saja. Boleh. Ini pendapatnya Al-Imam Syafi'i. Dan ini pendapatnya Al-Imam Nawawi, penulis, dan penulis madhabnya madhab Syafi'i. Ini juga pendapat Imam Ahmad. Nah. Adapun Imam Malik, Al-Imam Abu Hanifah, ya, Al-Imamul Auza'i, dan yang lainnya berpendapat tidak boleh. Ya. Tidak boleh berbicara apapun walaupun membaca Al-Qur'an. Nah. Baik. Walaupun tidak mendengar khutbah, walaupun tidak terdengar khutbah kepadanya. Baik. Sehingga ada dua pendapat dalam masalah ini. Baik. Kemudian yang terakhir, wala tukrahu al-qira'atu fit tawaf. Hadza mazhabuna. Tidak makruh membaca Al-Qur'an ketika tawaf. Hadza madhhabuna, inilah madhhab kami. Wa bihi qala aktsarul ulama, dan dengan pendapat inilah na'am berpendapat mayoritas para ulama. Artinya di sini ada perselisihan. Membaca Al-Qur'an ketika tawaf, apakah boleh atau tidak? Makruh atau tidak? Nah, sebagian mengatakan makruh, enggak boleh ketika tawaf membaca Al-Qur'an. Sebagian mengatakan boleh. Dan ini mazhab Syafi'iyah. Mazhabnya Imam Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Dan ini pendapatnya bahkan aksarul ulama, jumhur mayoritas para ulama. Bolehnya membaca Al-Qur'an. Wahakahu Ibnul Mundhir an Atha wa Mujahid wa Ibnul Mubarak wa Abi Thawr wa ashabir ra'i. Pendapat ini dihikayatkan oleh Ibnul Mundhir dari Atha, Mujahid, Ibnul Mubarak, Abu Thawr dan ashabur ra'i. Bahwasannya tidak makruh membaca Al-Quran ketika tawaf. Wa hukiya anil Hasan al-Basri wa Urwata ibn Zubair wa Malik karuhatul qira'ah fi tawaf. Dan diriwayatkan dari Hasan al-Basri, dari Urwa ibn Zubair, dan dari Imam Malik, ya, diriwayatkan dari mereka pendapat makruhnya membaca Al-Quran ketika tawaf. Artinya ada dua pendapat ya. Was sahihul awal, namun pendapat yang sahih yang pertama. Apa itu pendapat pertama? Tidak makruh, boleh membaca Al-Quran ketika tawaf. Wa qad taqaddama bayanul ikhtilaf fil qira'ati fil hammami wa fit tariq wa fi man fi famihi najisun. Dan telah berlalu penjelasan tentang perselisihan na'am dalam masalah membaca Al-Quran di dalam hammam, di dalam kamar mandi, wafit tariq, dan di jalan, wafi man fi famihi najis, dan tentang perselisihan na'am membaca Al-Quran bagi orang yang di mulutnya ada najis. Artinya dalam tempat-tempat ini sudah berlalu penjelasannya dalam bab-bab dan pasal sebelumnya tentang perselisihan para ulama, boleh atau tidak membaca Al-Quran di hammam, kamar mandi, atau di jalan, atau boleh tidak orang yang dalam mulutnya ada najis dia membaca Al-Quran. Nah, sudah berlalu penjelasan ini, bisa merujuk pada na'am kajian-kajian sebelumnya. Tapi ini beberapa kondisi dan keadaan yang dimakruhkan padanya membaca Al-Quran. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.